Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Naitu ta'allumah wa ta'lima wa tadhakkurah wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hasa'a la tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-ghayr ibtia'a madratillah wa qurbih wa sawabih. Wa qala al-musannif Abi Abdullah bin Alawi al-Haddad radiyallahu ta'ala anhu ila qawlihi wa ma jari al-fikri kathiratun, dan jalan-jalan, cara-cara untuk bertafakkur dikatakan banyak. Faminha wa huwa asrafuha an tatafakkar fi ajaibi masnu'atillahil bahirah. Di antaranya, dan itu yang mulia, kamu bertafakkur akan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat gemilang. Wa athar qudratihil batinah wa dhahirah. Bagaimana tanda kekuatan Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala secara batin dan zahir. Wa ma basa minal ayat fi malakutil ardi was samawat, dan bertafakkurlah dengan apa-apa yang tersebar daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam langit dan di alam bumi dan di antara keduanya. Wa hadha tafakkur yazidu fi ma'rifatika bi dzatillah wa sifatih wa asma'ih. Dengan bertafakkur seperti ini akan menambah pengetahuanmu tentang zat Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya dan namanya. Wa qad hasallahu Subhanahu wa taala alai bi qouli qul induru madza fis samawati wal ard. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan kepada kita untuk bertafakkur dengan seperti itu dalam ayatnya. Katakan kepada mereka, lihatlah apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Wa anta min ajaibil masnu'at fatafakkir fi nafsik, dan dirimu juga termasuk daripada keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bertafakkurlah dengan apa yang ada di dalam dirimu. Qala Allah Ta'ala wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah Subhanahu wa taala juga berkata, dan apa-apa yang ada di muka bumi ini sebagai tanda untuk orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang ada di dalam diri kalian, tidaklah kalian melihat hal tersebut. Wa'alam annahu yanbahi laka an tatafakkar fi ala'illah wa ayadih allati awsalaha ilaik. Dan ketahuilah, juga dianjurkan bagi kamu untuk bertafakkur tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan kepadamu. Wa ni'amahu allati asbahaha ila'alaik. Dan juga tentang kelezatan, kenikmatan yang telah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Qala Allah Ta'ala fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, maka ingatlah tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan itu kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Wa qala Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Wa qala Ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan jika kalian akan menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan apa-apa yang ada dalam diri kalian daripada nikmat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa samara hadza tafakkur imtila'ul qalbi bi mahabbatillah. Dan buah daripada tafakkur seperti ini akan menambah di dalam hati kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ishtighal bi syukri batinan wa zahiran kama yuhibbu wa yarda. Dan kita akan sibuk dengan mensyukurinya secara batin dan zahir sebagaimana yang diinginkan, dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini menjelaskan kepada kita bagaimana Habib Abdullah bin Awal al-Haddad setelah sebelumnya menganjurkan kepada kita semuanya untuk kita mempunyai waktu tertentu untuk tafakkur akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur yang akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertafakkurlah dalam apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tafakkur yang kita lakukan akan membuat kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu telah dikatakan oleh ulama at-tauhid, ulama akidah, bahwasanya iman seseorang akan diperselisihkan akan keabsahannya jika dia tidak mempunyai tanda tertentu menunjukkan dengan tanda tersebut akan kebesaran Allah, keyakinannya dia kepada Allah. Maka jika dia tidak punya tanda, ada khilaf, ada perselisihan di antara ulama, apa dianggap sah imannya atau tidak dianggap sah imannya. Kita semuanya percaya kepada Allah, kita yakin kepada Allah. Semenjak kita dilahirkan kita sudah beriman, semenjak kita dilahirkan kita sudah menjadi muslim, mukmin. Tapi karena itu adalah orang tua kita, mungkin kalau orang tua kita bukan orang muslim, bukan orang mukmin, belum tentu kita menjadi muslim dan mukmin. Ya, artinya apa? Setelah kita menjadi balai, ya, kita harus mempunyai pendirian sendiri, mempunyai iman yang tidak bergantung kepada orang tua. Bukan kita iman kepada Allah karena ikut orang tua. Kita menjadi muslim bukan karena orang tua. Kalau kita iman dan muslim karena orang tua, kalau orang tua kita na'udzubillah misalnya keluar dari Islam, keluar dari iman, kita juga akan ikut-ikutan. Kenapa? Karena kita iman yang ngikuti orang tua. Ini iman yang tidak sempurna. Ya, lihat bagaimana iman seseorang yang dia baru aja masuk Islam. Ketika orang ini masuk Islam, didatangi oleh salah seorang daripada habaib, yang mana habib ini mempunyai tujuan untuk memberi nasihat, memberi dorongan agar dia kuat dalam imannya, dalam Islamnya yang dia baru masuk Islam, baru beriman. Ketika diberikan dan nasihat kepada orang tersebut, maka si orang itu mengatakan, ya Habib, aku tidak perlu ini semuanya. Tidak perlu kamu nasihati aku, biar aku kuat dalam pendirianku, dalam imanku. Demi Allah, aku ini tidaklah masuk Islam, tidaklah aku beriman kepada Allah, kecuali setelah aku mempelajari buku-buku. Setelah aku mempelajari keadaan-keadaan yang ada di muka bumi ini. Dan demi Allah, bukan aku itu masuk Islam dan beriman dengan kebodohan, tapi betul-betul aku pelajari dengan teliti, sehingga aku punya keyakinan yang mantap bahwasanya Islam dan iman kepada Allah itu adalah suatu yang benar. Sehingga dengan iman dan Islamku itu, andai kata semua penduduk bumi misalnya mereka tidak beriman lagi kepada Allah, mereka keluar dari agama Islam, demi Allah aku sendiri tidak akan mengikuti mereka untuk tidak beriman kepada Allah, untuk keluar daripada agama Islam. Ini iman yang sebenarnya. Bukan ikut-ikutan kepada orang lain, juga bukan ikut-ikutan kepada orang tua kita, tapi iman kita adalah iman yang betul-betul mustaqil, mantap dengan sendirinya. Dengan apa kita bisa mendapatkan kemantapan dalam iman, kekuatan dalam iman kita? Termasuk salah satunya adalah bertafakkur. Kita tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qulin duru madza fis samawati wal ard." Lihatlah apa yang ada di langit. Lihatlah apa yang ada di bumi. Lihatlah di langit bintang-bintang yang jumlahnya jutaan, bahkan miliaran bintang-bintang yang ada di langit. Lihatlah bagaimana matahari dengan sinarnya memberi manfaat kepada kita. Memberi manfaat kesehatan untuk kesehatan kita. Memberi manfaat kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Pepohonan yang ada di muka bumi ini. Memberi manfaat kepada binatang dan hewan-hewan juga yang ada di muka bumi ini. Bagaimana matahari juga yang dengan sinarnya Di situ muncul ke permukaan air laut, dan di situ dengan panasnya sinar matahari akan menjadikan asap, sehingga asap itu akan naik ke awan, akan naik ke atas dan menjadi awan. Bertambah lama, bertambah tebal awan asap tersebut, dan sehingga menjadi awan, dan awan itu akan dibawa oleh angin ke tempat yang di situ diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun hujan. Ini semuanya tidak mungkin terjadi kalau tidak ada yang menggerakkan, kalau tidak ada yang mengatur. Dan ini semuanya menunjukkan bahwasanya mengatur hanya satu. Tuhan tidak dua, tiga, tapi hanya satu. Kalau Tuhan dua, tidak mungkin teratur seperti ini. Tidak mungkin akan berjalan kehidupan di dunia ini seperti yang kita lihat. Di waktu malam akan menjadi gelap, kemudian muncul lagi siang akan menjadi terang, dan begitu seterusnya. Bulan juga dengan teratur berputar, sehingga dengan itu kita mengetahui waktu. Begitu juga kadang turun hujan di musimnya, ya kadang dalam keadaan musim panas. Semuanya ini tidak akan mungkin dengan sendirinya, tapi pasti ada zat yang mengatur itu semuanya, yang tidak lain itu adalah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan. Anda kata di situ ada dua Tuhan, tentu mereka salah satunya akan mengatakan, sekarang aku ingin turun hujan di tempat ini. Tuhan yang lain mengatakan, tidak, aku tidak ingin turun hujan di tempat itu. Akan bertengkar Tuhannya. Kalau salah satu kemauan salah satu Tuhan itu akan terlaksana, berarti Tuhan yang kalah itu tidaklah dianggap Tuhan sebenarnya. Karena tidaklah mungkin Tuhan itu ilah kecuali kemauannya pasti akan terlaksana. Itulah menambah iman kita. Oh, ternyata seperti ini. Kita lihat pepohonan yang kita lihat ini. Yang pertama kita tanam benih di situ, tidak ada batangnya, tidak ada daunnya, muncul dengan sendirinya. Kemudian membesar-membesar, tambah tinggi, kemudian mengeluarkan dedaunan, mengeluarkan bahkan buah yang enak, yang kita nikmati, kita manfaatkan. Apakah dengan sendirinya? Tidak, pasti di situ ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana binatang? Binatang yang beraneka ragam, bermacam-macam, berapa macam binatang yang ada di muka bumi ini? Baik yang ada di laut ataupun di daratan. Bagaimana helang binatang-binatang yang bermodel-model, yang langka-langka bahkan. Di situ menunjukkan tidaklah mungkin kalau bukan Tuhan, bukan Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan binatang yang begitu banyak. Dalam satu binatang di situ berapa banyak tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, satu contoh di situ ada ulama yang mengarang kitab Hayatul Hayawan yang menjelaskan tentang kehidupan binatang dan apa yang berkaitan dengan binatang. Yang kalau kita baca akan menambah keimanan kita bagaimana keajaiban kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Binatang yang kecil aja yang kita lihat tiap hari, semut. Semut itu pun dikatakan an-naml bahasa Arabnya. Dikatakan namal li kasrati harakatiha, karena banyak bergerak. Jangan semut itu berhenti bergerak, berjalan terus. Dan di situ setiap semut melihat makanan diambil, dia panggil teman-temannya, datang. Diangkut bersama-sama, dibawa bersama-sama. Ditaruh di mana? Taruh di rumah, di gudang. Dan ternyata semut itu pun mempunyai rumah di dalam tanah. Mereka membuat lubang-lubang di dalam tanah, yang lubang-lubang itu seperti manusia membuat bangunan rumah, seperti manusia membuat tempat tinggal. Di situ bikin, anggaplah bikin kampung di bawah tanah itu. Di situ ada rumah-rumah yang berjejer, ada gudang-gudang untuk menyimpan makanan, ada bertingkat-tingkat, ini makanan untuk jenis ini, untuk makanan jenis ini. Oleh karena itu kita termasuk dilarang dalam agama untuk kencing di dalam lubang. Kenapa? Karena bisa mengganggu hewan yang ada di dalamnya. Dalam lubang tersebut sudah semut membuat kehidupan di situ. Ada gudangnya, ada lorong-lorongnya, ada tingkatnya. Tahu-tahu kita kencing di situ berantakan semuanya. Di sini bagaimana kita melihat semut itu mempunyai kehidupan seperti itu? Tidaklah mungkin ada yang menciptakan kehidupan itu. Bahkan semut sendiri bagaimana dengan kecilnya bisa menjadi hidup, mempunyai roh dan beraktivitas seperti hewan yang lainnya, kecuali di situ akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hewan-hewan yang lain ini contoh. Hewan yang ada di laut lebih banyak lagi daripada hewan yang ada di daratan dengan bermacam-macam model. Di situ dengan tafakkur dalam apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menambah iman kita dan kita mempunyai tanda akan keimanan kita, bukan ikut-ikutan. Sehingga orang siapapun dan bahkan semua orang akan murtad dari agama Islam, kita tidak akan ikut-ikutan karena kita percaya, kita punya tanda sendiri. Ini namanya iman yang asli, bukan iman taklidik, bukan iman ikut-ikutan hanya ikut kepada orang lain, hanya ikut kepada orang tua kita atau guru kita, tidak. Kita iman karena kita punya tanda, iman karena kita mempunyai sebab yang menjadikan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya adalah dengan tafakkur. Dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberi akal manusia ini. Bermacam-macam manusia, bahkan jutaan manusia yang berbeda-beda. Satu masjid yang hadir di sini berbeda-beda. Ada yang hidungnya model begini, hidung yang lain model begini, ada yang matanya model begini, yang satu model begini, berbeda. Tidaklah sama. Ada jenis-jenis yang ras-ras yang berbeda-beda. Di situ bagaimana menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan model yang begitu baik, begitu bagus, dengan model yang berbeda-beda. Kalau tidaklah Allah Subhanahu wa taala mempunyai kebesaran. Bahkan juga bagaimana Allah menciptakan malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah begitu banyak, diciptakan dari cahaya sehingga satu hari aja Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya ke dalam Ka'bah yang ada di Mekah Al-Munawwarah, turun dari Ka'bah yang ada di langit Baitul Ma'mur setiap harinya 70 ribu malaikat setiap hari. Dan setiap hari ketika malaikat 70 ribu itu turun ke Ka'bah yang ada di muka bumi itu, malaikat tersebut tidak akan keluar lagi ila yaumil qiyamah. Jadi berapa puluh, enggak tahu berapa puluh miliar triliun jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah yang berumur panjang, taat, tidak pernah makan, tidak pernah minum. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bertanya kepada Jibril alaihi salam ketika duduk bersama-sama, "Ya Jibril, kam umruk?" Berapa sih umur kamu? Aku penasaran. Nabi penasaran dengan umurnya Jibril, dengan umurnya malaikat Jibril. Umurnya Jibril ini berapa tahun, berapa puluh atau mungkin berapa ratus tahun? Maka Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, aku ini tidak tahu umurku berapa." Karena juga Jibril tidak punya akte kelahiran. Jadi dia tidak hafal berapa kapan dilahirkan. Yang penting katanya Jibril, "Ya Muhammad, aku ini melihat bintang tertentu yang jumlahnya miliaran bintang tersebut. Ya, satu bintang itu tidak muncul kecuali 70 ribu tahun sekali. Dan aku sudah melihatnya sekarang ini 70 ribu kali." Jadi kira-kira berapa 70 kali 70 ribu? Akhirnya An-Nabi SAW mengatakan, "Ya Jibril, tahukah kamu cahaya bintang itu yang kamu lihat siapa? Itu adalah cahayaku, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, awwalu ma khalaqallah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala." Ini contoh bagaimana umur Jibril yang begitu ya tua, ratu, jutaan tahun, bagaimana Allah menciptakannya. Dan begitu juga dari kalangan jin, kita sebagai kalangan manusia, ada alam yang lain, ada jenis yang lain yaitu jenis jin. Sama dengan manusia, kita tidak melihat mereka, tapi mereka jin melihat kepada kita. Kita tidak tahu mereka itu bagaimana melakukan aktivitas, tapi mereka tahu dan melihat kepada kita, kita melakukan aktivitas ini dan itu dengan bermodel-model. Dan mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk yang bisa berubah-berubah. Kalau kita enggak bisa berubah, ya seperti ini sudah seterusnya. Kita ingin merubah hidung kita lebih baik, mata kita lebih baik, ya kan? Bibir kita lebih baik. Tapi muskilanya kita enggak bisa merubah. Tapi jin bisa berubah-berubah dari bentuk ke bentuk, bahkan dari bentuk jin yang asli dengan bentuk manusia pun bisa. Bisa aja berbentuk manusia seperti ini. Ini bisa jadi salah satunya ini. Ada yang jin nyamar jadi manusia, bisa. Dan seringkali ya, jin tersebut berbentuk dengan bentuk ular. Oleh karena itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, jika ada di antara kalian menemukan ular di rumahnya, janganlah kalian bunuh secara langsung, tapi berilah peringatan sampai 3 kali. Kenapa kau diberi peringatan terlebih dahulu? Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau kalian membunuh secara langsung, bukan ular sebenarnya yang kalian bunuh, tapi adalah jin. Dan kalau ternyata itu benar jin, kalian mendolimi jin, membunuh jin. Jin punya sifat dendam yang sangat kuat. Kalau dia diganggu oleh manusia, dia akan dendam kepada manusia. Bukan hanya dia, bahkan keturunannya pun dia akan tetap membalasnya. Dikhawatirkan terjadi seperti itu. Dulu pernah ada murid Abu Yahmaliki di Mekah Al-Mukarramah. Dia pernah membuang air panas di lubang di malam hari. Oleh karena itu dalam fikih kita tidak boleh buang air panas, kita tidak boleh qadha'il hajat, buang hajat di waktu malam hari khususnya, karena di situ waktu kita istirahat, di waktu mereka juga istirahat, di lubang-lubang dan juga di atas air, permukaan air itu dilarang. Oleh karena itu dikhawatirkan kalau berenang di malam hari, qadha'il hajat di atas air di malam hari, dikhawatirkan akan nantinya termasukkan kerasukan jin. Kenapa? Karena bisa terjadi atau mereka terganggu dan akan membalasnya nantinya. Ini pernah satu murid ini melakukan itu. Akhirnya apa? Ketika itu malam Jumat, setiap malam Jumat dia pasti kerasukan jin. Dia pukul badannya sendiri, dia teriak-teriak sendiri, bahkan tidak bertambah sembuh, bertambah parah penyakitnya sampai meninggal seperti itu. Na'udzubillah. Ya. Supaya tidak terjadi seperti itu, Sa'ad bin Ubadah juga seperti itu. Sahabat termasuk daripada pembesar sahabat Sa'ad bin Ubadah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dia pergi ke Syam. Dia pergi ke Syam. Dan di situ beliau meninggal. Tahu meninggalnya? Beliau waktu itu qadha'il hajah, dalam riwayat dia qadha'il hajah di lubang, dan tahu-tahu di situ setelah selesai dia berteriak, teriak sampai terjatuh dengan sendirinya. Dan ternyata sudah dilihat meninggal dunia. Dan di saat itu mereka datang dan mereka mendengarkan suara yang begitu lantang, begitu keras mereka mendengarkannya, dan itu suara jin. Dan mereka mengatakan nahnu qatalna Sayyidal Khadraj Sa'ad bin Ubadah wa ramainahu bisamin falam yukhti fuada. Kamilah yang membunuh Sayyidal Khadraj, tuan daripada kabilah Khadraj, Sa'ad bin Ubadah, dan kami memanahnya dan kami tidak meleset panah kami itu, mengenak persis. Kenapa? Karena itu tadi sebabnya. Sa'ad bin Ubadah bisa aja terjadi kepadanya. Oleh karena itu salah kalau misalnya seseorang mengatakan tidak ada yang namanya makhluk jin, itu hanya dongeng aja, itu hanya menakut-nakuti aja. Enggak, al-jin hak. Ya, betul-betul makhluk yang ada, makhluk yang betul-betul sama dengan manusia, mukallaf, diwajibkan dengan sesuatu yang wajib, diharamkan sesuatu yang haram, dan di surga pun juga dia akan masuk surga bagi yang soleh, dan yang kafir pun juga dia akan disiksa dan dimasukkan ke dalam api neraka. Itu jin. Ini indana. Ya, dan inilah yang berbeda dengan kuadhab mu'tazilah yang mereka mengatakan tidak ada yang namanya makhluk jin, dan itu sudah jelas di Quran berkali-kali disebutkan kalimat al-jin. Kana minal jinni, bahkan iblis kana minal jinni, iblis pun disebutkan termasuk jin. Bahkan iblis adalah kakek moyang daripada jin adalah iblis. Dan keturunannya sekarang ini yang dikatakan setan-setan itu semuanya jin. Jin di antara mereka ada yang kafir, di antara mereka ada jin yang muslim. Jin yang kafir yang suka mengganggu, yang suka membisikkan sesuatu yang jelek, bisikan yang jelek, itulah yang dianggap dan dinamakan setan. Mereka jin, setan itu mengganggu manusia. Jin yang kafir berusaha untuk mengganggu dan membujuk manusia berbuat kemaksiatan sehingga mereka akan bersama-sama di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu meriwayatkan satu cerita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam hari bersama sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum, Nabi mengatakan kepada mereka, siapakah di antara kalian yang mau ikut aku keluar kota Madinah di malam hari ini? untuk bersamaku bertemu dengan makhluk jin. Karena itu Nabi SAW akan memberikan dan membacakan Al-Quran dan risalahnya kepada mereka. Makanya Nabi termasuk bukan mursal ilal inis faqat, bukan diutus Nabi Muhammad kepada manusia aja, tapi Nabi Muhammad juga diutus kepada kalangan jin. Tidak ada di antara sahabat satupun yang mengangkat tangannya dan yang menjawab permintaan Rasul, tawaran Rasul, karena mau keluar kota malam hari, bergelap. Zaman dulu Madinah tidak ada listrik, tidak ada penerangan. Semuanya diam. Tidak ada yang mau ikut Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi berjalan menghampiri Zubair bin Awam ini. Tahu-tahu Zubair bin Awam tangannya diambil. Ente yang ikut ana. Diajak Zubair bin Awam berjalan keluar kota Madinah, keluar dari keramaian, bahkan sudah menjauh dari gunung yang ada di Madinah. Dalam keadaan gelap seperti itu. Tahu-tahu disitulah Zubair bin Awam melihat makhluk-makhluk yang hitam, yang tinggi besar. Ini cerita Sahihah. Dan itulah yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan ayat-ayat Al-Quran, membacakan ayat Al-Quran kepada mereka. Sampai sekarang tempat tersebut masih ada dan dibangun di tempat tersebut masjid yang kita kenal dengan Masjid Al-Jin di Mekah. Di situ karena siapa aja pasti tahu Masjid Al-Jin. Di situ Nabi dulunya itu masih sahara, masih tempat yang lapang dan gelap di saat itu, jauh dari keramaian. Maka di situ ketika Zubair bin Awam melihat makhluk-makhluk aneh, sudah ketakutan gemetar semuanya Zubair bin Awam ini. Akhirnya Nabi SAW dengan jari kakinya membuat lingkaran, membuat lingkaran di tanah, di atas tanah tersebut dengan kaki jarinya, dan di situ kemudian menyuruh Zubair bin Awam untuk masuk ke dalam lingkaran. Ketika masuk ke dalam lingkaran tersebut, ternyata hilang rasa takutnya, hilang gemetarnya, tenang kembali. Tapi kemudian Nabi SAW melanjutkan langkahnya mendekat kepada mereka. Zubair tinggal di lingkaran tersebut. Disitulah Nabi membaca ayat-ayat Al-Quran. Disitulah Nabi memberikan, menyampaikan risalahnya kepada mereka kalangan jin. Kemudian sampai selesainya kapan? Subuh hari. Baru selesai. Nabi kembali. Zubair bin Awam pun diajak untuk kembali. Kemudian Zubair bin Awam mengatakan Nabi melihat ke bawah kan. Kemudian di situ ada tulang dan ada kotoran binatang, kemudian melempar kedua barang benda tersebut kepada mereka dan mereka dan mengatakan, Nabi, ini makanan kalian. Oleh karena itu termasuk makanan jin adalah al-adham, tulang. Nah, di situlah bagaimana di sini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mursal ila inis wal jinis, al-insi wal jin, mursal kepada mereka. Syekh Abdul Qadir Bailani di waktu zamannya dia menjadi kutub wali dari ketua daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemimpin daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bukan disegani oleh hanya kalangan manusia aja, tapi jin pun segan dengan Syekh Abdul Qadir Bailani. Dan ini pernah diceritakan oleh seseorang ketika dia mempunyai putri, punya gadis. Suatu waktu gadis ini diculik oleh mereka para kalangan jin. Jadi jin bisa aja menculik manusia. Ya, kalau dendam bisa aja menculik manusia. Ini salah satu cerita. Di waktu itu dia punya gadis, dia hilang dan dia yakin karena jin yang menculiknya. Dia mengadu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Kemudian dia cerita begini dan begitu. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, sudah kamu pergi ke tempat ini, ke tempat yang jauh dari keramaian di malam hari. Ya, dan kemudian diperintahkan untuk membaca ini-ini dan kemudian membuat lingkaran dan masuk ke dalam lingkaran itu. Dan nanti kamu akan didatangi oleh mereka para kalangan jin. Dan kamu ceritakan kepada mereka apa yang kamu ya, yang kamu adukan dan katakan aku diperintah dan diutus oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan betul, dia datang ke tempat yang sudah ditentukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia baca doa. Dia bikin lingkaran dengan menyebut nama Bismillah ala niyati Syekh Abdul Qadir Jailani. Bismillah ala niyati Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan nama Allah dan dengan niatnya Syekh Abdul Qadir. Dia bikin lingkaran, dia masuk situ. Tidak lama setelah dia masuk lingkaran tersebut, datang rombongan dari jin. Dan ketika itu melihatnya dalam keadaan makhluk-makhluk yang serem-serem. Nah, dan di situ dia tenang, karena apa? Karena ada dalam lingkaran. Dan jin itu sudah mau mengganggu, tapi mereka tidak bisa untuk masuk ke dalam lingkaran tersebut. Sampai datang raja mereka, anggaplah ketua mereka ini, pemukanya. Dan kemudian datang duduk dengan kudanya, dengan kendaraannya. Kemudian dikatakan, anta insi limada jitahuna, kenapa kamu manusia datang ke sini? Maka di situ dia ceritakan, aku diutus oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani, langsung pemimpin mereka itu turun dari tunggangannya dan duduk di bawah, duduk di atas tanah, dihormati karena menyebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus kamu mau apa ke sini? Maka dia mengadukan apa aduannya, aku punya putri diculik dan aku yakin yang menculiknya adalah jin. Sehingga kemudian pemimpin itu mengatakan kepada rakyatnya, kepada para jin, siapa di antara kalian menculik? Dan benar, dan mereka ada yang mengaku. Akhirnya yang melakukannya ini dihukum, dan kemudian putrinya pun ditemukan dan dikembalikan ini. Dan jin itu meminta maaf. Ya, oleh karena itu ini juga menunjukkan bagaimana mereka hidup dengan alam yang sama dengan kita. Kita aja yang tidak melihat, kita aja yang tidak bisa mengetahui, tapi mereka bisa melihat dan mengetahui kita. Ibn Jauhari, seorang wali juga di zamannya, ya, yang pernah suatu waktu ada orang yang su'bon, ada orang yang tidak yakin dengan kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika orang ini berangkat untuk menghadiri majlis ibadah Ibn Jauhari, dia dalam hatinya tidak terlalu yakin, masa dia orang wali. Kenapa? Karena dia melihat di dalam majlisnya Ibn Jauhari ini dengan duduk di atas minasah, duduk di atas kursi yang empuk, di atasnya buah-buahan sudah disiapkan, dia makan dengan nikmatnya, ada bantal yang empuk juga dia gunakan. Tidak pantas dengan orang wali keadaannya seperti ini. Dia tidak percaya. Dia pulang dari majlis tersebut, tahu-tahu di waktu pulang ada seorang wanita menangis, menjerit, dia meminta tolong. Kenapa kamu? Dia mengatakan, aku ini semalam ini, waktu itu di siang hari, malam ini aku punya putri akan melaksanakan pernikahan resepsi. Tapi saat ini ternyata putriku dalam keadaan kerasukan jin. Aku minta tolong, gimana caranya? Dia pergi ke rumahnya, dia datangi putrinya, dia bacakan Quran situ, baca ini, baca itu. Setiap dia baca Quran, jin yang ada di dalam diri putrinya tersebut ngikuti juga bacaannya. Tahu-tahu jin itu mengatakan kepada dia, percuma ente baca Quran. Ente tahu, anak ini baca Qurannya, belajarnya sama siapa? Tahu apa enggak? Aku ini belajarnya dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ente belajar sama siapa? Ente baca Quran apa aja? Ente tidak akan mengalahkan bacaan anak. Ya sudah, kenapa kamu mengganggu putri ini? Dia cerita. Jinnya mengatakan, ini putri menggangguku. Aku pernah mau hadir sholat jamaah dengan di belakang Ibn Jauhari, seorang wali Allah, tahu-tahu di tengah jalan disiram oleh si perempuan ini, si gadis ini, sehingga aku akan membalasnya sekarang ini. Oh, ternyata kamu menghadiri majlisnya atau sholat jamaahnya Ibn Jauhari. Ya sudah, kalau gitu aku minta dengan kedudukan Ibn Jauhari, seorang wali Allah, kamu tinggalkan Ibn. Dan betul, ketika diminta dengan tawassul kepada Ibn Jauhari, pergi dan minggat jin tersebut dari putrinya itu. Ya, inilah bagaimana menunjukkan juga bahwasanya kita mempunyai keadaan yang sama dengan jin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan yang kuat dan diberikan taufik dan hidayat untuk bisa melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan Islam, husnul khatimah ba'da tulil umur fi khairul lutfi afia wa ila hadratin nabiy sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.